Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'd. Tabarakallahu fikum, kita masih di pembahasan tentang tanda-tanda khaufat. Pada pertemuan yang sebelumnya telah dibahas tentang kasrah menjadi tanda untuk khaufat pada tiga tempat, isim mufrad, munsharif, jamak taksir al-munsharif, dan jamak muannats salim. Kenapa untuk jamak muannats salim tidak dikasih keterangan munsharif? Karena jamak muannats salim semuanya munsharif. Nah, ada pun isim mufrad, jamak taksir, ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Baik, kita masuk tempat yang kedua. Kasrah menjadi tanda pada pertemuan sebelumnya adalah baru dibahas tentang kasrah menjadi tanda khafat untuk isim mufrad munsharif. Qala asy-syari' al-mawdi'u tsani jam'u taksiril munsharif munsharifu waqad arafta mimma sabaqa makna jam'i taksiri. Jam'u taksir al-munsharif. Dan sungguh engkau telah tahu pada pertemuan yang telah lalu, pada pelajaran yang telah lalu, makna jamak taksir. Baik, apabila terdurus pelajaran kita adalah pelajaran secara langsung, maka akan dimurojaah apa itu jamak taksir, ditanya. Baik, jamak taksir adalah madalla ala aktsara min isnaini aw isnitaini ma taghayyuran fi sighati mufradihi. Jamak taksir adalah apa yang menunjukkan atas aktsar, lebih dari dua laki-laki atau dua perempuan dengan disertai perubahan pada bentuk tunggalnya. Wa arafta fil mawdil awal huna makna kaunihi munsharifan. Kamu juga sudah tahu pada pembahasan tentang tempat yang pertama makna munsharif. Ya. Nah, makna munsharif. Munsharif adalah apa? Anna sarfa yalhaqu akhirahu. Sebagian mengungkapkan dengan ma yaqbalu sarfa, yang bisa menerima tanwin di akhirnya. Wa dzalika annahu marartu bi rijalin kiramin. Aku berpapasan dengan para lelaki yang mulia. Rijal, perhatikan i'rabnya, barakallahu fikum. Marartu fi'lun wa fa'ilun bi rijalin jar wa majrurun muta'alliqan bil fi'li marra. Wa kiramin sifatun li rijal. Wa sifatul majruri majrurun misluhu. Wa alamatu jarri al-kasratu dhahiratu ala akhirihi. Wa nahu raditu an ashabin lana suja'anin. Kami, aku ridho dengan sahabat-sahabat kami yang pemberani. Roditu fi'lun wa fa'il, ini ringkasnya. An ashabin jar majrur mutalliq bi fi'li radiya. Walam harfu jarrin wa na dhamir muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin bi harfil jar. Wal jar wal majrur mutalliqan bi mahdhufin sifatun li ashab. Wa suj'an sifatun saniyatun li ashab. Wa sifatul majruri majrur misluhu. Wa alamatul jari al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Nah, kalau ada yang tanya, lo itu ada sifat di akhir alif nun kok tidak ghairu munsharif. Nah, untuk mengingat lagi wazan untuk sifat dengan ziyadah alif nun itu wazan fa'lan, ya, yang boleh, yang masuk ke rumun syarif adalah yang berwazan fa'lan. Ini syuja'an, fu'lan, maka dia tidak termasuk isim ghairu munsharif. Nah, kalau yang ghairu munsharif seperti mal'an, syaba'an, jau'an. Taib, syarat isim ghairu munsharif berupa sifat dengan ziyadah alif nun adalah wazannya fa'lan, kemudian mu'annasnya tidak bukan dengan tak. Fakulun min rijalin wa ashabin makhfudun lidukhuli harfil khafdi alaih. Maka masing-masing dari kata rijal, ashab, dikhafad karena kemasukan huruf khafad. Wa alamatu khafi al-kasra dhahirah al-akhiri. Tanda khafadnya dengan kasra dhahirah di akhirnya. Wa kullun min kiramin wa syuja'an mahfudun bi'anahu na'tunil mahfud. Masing-masing dari kata kiram, syuja'an, dikhafad karena dia na'at bagi isim yang dikhafad. Wa alamatu khafdi al-kasratu dhahiratu aydan. Tanda khafadnya dengan kasratu dhahirah juga. Wa rijalin wa ashabin wa kiramin wa syuja'anin jumu'u taksirin wa hiya munsharifatun liluhuqi tanwini laha. Kata rijal, ashab, kiram, syuja'an adalah jamak-jamak taksir dan semuanya munsharif karena diakhiri dengan tanwin. Baik, wal maudhu tsalis, tempat yang ketiga, jam'ul mu'annasis salim. Tempat yang ketiga adalah jamak mu'annas salim. Jama' mu'annas salim, waqad arafta mimma sabaqa makna jam'il mu'annasis salim. Sungguh engkau telah lalu dari apa yang telah sungguh engkau telah tahu dari apa yang telah lalu makna jama' mu'annas salim. Nah, kalau syarih mendefinisikan madal al-aktsara min isnataini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Tapi kritik definisi ini, definisi yang jamak adalah majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Jamak mu'annas salim adalah kata yang dijamakkan dengan alif ta' tambahan. Wa dzalika nahwu nadartu ila fatayatin mu'addabatin. Syaitnya fatayatin mu'addabatin. I'rabnya nadartu fi'lun wa fa'il ila fatayatin jar majrur muta'alliqan bil fi'li nadara mu'addabatin sifatun fatayatin wa sifatul majrur majrur mislu wa alamatu jari al-kasra dhahira ala akhirih. Wa anahu raditu an muslimatin qanitat. Syaitnya muslimatin dan qanitat. Wa kullun min fatayatin wa muslimatin mahfudun fi dukhuli harfil khafdi alaih. Maka masing-masing dari kata fatayatin dan muslimat dikhafad karena masuknya huruf khafad atasnya. Wa'alamatu khafdi al-kasratu dhahirah. Tanda khafadnya dengan kasrah dhahirah. Wa kulun min mu'addabat wa qanitat mahfudun li'annahu tabiunil mahfud. Masing-masing dari kata mu'addabat, qanitat, khafad karena dia tabi' mengikuti isim yang dikhafad. Wa'alamatu khafdi al-kasratu dhahiratu aydan. Tanda khafadnya dengan kasrah dhahirah juga. Wa kullun min fatayatin wa muslimatin wa mu'addabatin wa qanitatin jam'u mu'annasin salimun. Semuanya adalah jamak mu'annas salim karena dia diakhir dengan alif ta' tambahan. Wallahu a'lam bisawab. Selesai dari tanda jar dengan kasrah. As'ilatun ma hiya al-mawadi allati tadullu al-kasratu fiha 'ala khafdil ismi. Apa tempat-tempat yang kasrah menunjukkan padanya tentang dikhafadnya sebuah isim? Ma makna kaunil ismi mufrodan munsharifan? Apa makna Sebuah isim itu mufrad munsharif. Wa makna qani jam'a taksirin munsharifan. Masdalil ismi mufrad munsharif majruri bi arba'ati amsilatin. Contohkan isim mufrad munsharif majrur dengan 4 contoh. Wa kadzalika li jam'i taksiril munsharif al majrur. Demikianlah jamak taksir munsharif majrur. Tentunya yang tidak atau yang belum dibahas dalam kitab. Masdalil jam'i munasalim al majrur bi misalain. Contohkan jamak munasari majrur dengan 2 contoh. Nah, contohnya jangan dari yang sudah ada dalam kitab, membuat sendiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihada. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.